Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat 12 Juni 2020 bertepatan dengan 20 Syawal 1441 Hijriah. Maka alhamdulillah masih kita lanjutkan kajian secara live streaming dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Pondok Pesantren di Dharmasraya Sumatera Barat, yang mana pembahasan kita masih dalam pembahasan nasihat kami untuk para talabul ilmi syar'i. Dan sekarang kita masuk kepada nasihat yang keempat. Maka di nasihat yang keempat ini bertopik dengan mendahulukan adat menuntut ilmu sebelum berangkat menuntut ilmu. Maka ketahuilah ya ibadah, setelah kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah sesuai dari hadis yang telah kita sebutkan dari dua sahabat, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima sahabat, di antaranya dari Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka duduklah. Dikatakan, apa itu riyadul jannah, taman-taman surga ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hilaqu dzikr." Dan di riwayat yang lain, majalis dzikr. Ia adalah majelis-majelis ilmu dan tempat untuk menuntut ilmu. Maka dari dua pendalilan hadis yang masyhur ini, kita mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah sumber dari segala sumber ibadah. Namun, menuntut ilmu yang agung dari peribadatan yang mulia, itu membutuhkan adab. Yang mana adab itu akan mengontrol dirinya di saat orang ini menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan bahkan mendakwahkan ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu mempunyai adab sebelum dia menuntut ilmu. Sehingga di saat dia menjadi besar dengan ilmu, dia menjadi seorang ustaz, seorang syekh, seorang alimin ulama al-kibar, maka dengan adab yang dia peroleh, maka dia tidak akan timpang di dalam pengamalan dan di dalam mendakwahkan, sehingga dakwahnya dia akan diberkahi. Dia akan diberkahi dimanapun dia berada. Seperti dalam Al-Qawaid Arba, wa an yaj'alaka mimman idza uqiya syakara wa idza utliya sabara, dan sebetulnya wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Maka seorang dai ilallah diberkahi dimanapun dia berada, diterima dakwahnya dan juga mengikuti sunnah dan mengikuti akidah-akidah ahli sunnah dakwahnya. Dan ini semuanya dikarenakan dari ini mempunyai adab dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Adapun ketimpangan dari dai-dai yang tidak kita harapkan karena tidak mempunyai adab, maka dia di saat menuntut ilmu akan menjadi dai yang penuh dengan hasad, penuh dengan iri dan dengki kepada saudaranya, ingin menjatuhkan saudaranya dan juga kibir. Maka dia di awal pertama menuntut ilmu, Allah mudahkan hafalannya, Allah mudahkan dia mengamalkan dari amalan-amalan salat malam, tilawatil Quran, maka dia akan merasa kibir dan akan merasa ta'ajjub, ujub, bahwa dirinya yang terbaik, best of the best. Maka ini contoh dari mereka yang menuntut ilmu tanpa diiringi dengan adab. Maka akhirnya di saat dia menjadi da'i, menjadi pemimpin di pondok pesantrennya, bahkan diikuti ucapan-ucapannya oleh ummah yang setelahnya, dari next generation yang setelahnya, maka dia akan timpang dalam dakwah. Dakwahnya tidak mengajak kepada Allah dan kepada Rasul sesuai pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus salih, tetapi dia akan mengajak agama ini kepada hizb, kepada kelompoknya, kepada mengikuti gembong-gembong. Maka jika dia mengajak kepada dakwah, harus mengikuti hizb kelompoknya, kalau tidak berarti dakwahnya sesat. Harus mengikuti gembong-gembongnya, kalau tidak, tidak boleh ikut dakwah. Dan permasalahan seperti ini, ketimpangan di dalam dakwah, dikarenakan orang ini tidak mempunyai adab di saat menuntut ilmu, di saat mengamalkan ilmu, dan di saat berdakwah. Maka di poin yang keempat dari nasihat kita adalah beradab sebelum menuntut ilmu. Maka apa itu adab? Barakallahu fikum. Ditafsirkan oleh para ulama tentang permasalahan adab, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, al-adab al-akhdh bi makarimil akhlaq. Bahwa adab maknanya seseorang mempunyai akhlak-akhlak yang mulia dan mengamalkannya di saat dia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut dengan akhlak mulia. Ini dinamakan dengan adab. Dan juga disebutkan oleh yang lainnya seperti As-Suyuti, seperti dinukilkan di Lisanil Arab, al-adab alladhi yata'adab bihil adib minan nas sumia adaban li'annahu ya'dibu ayyadu'un nas la al-mahamid wa yanhahum anil maqadah. Makna al-adab dari segi lughah tentunya adalah suatu perkara yang mana dipakai oleh manusia agar dia itu menjadi orang yang baik. Maka manusia akan menerimanya. Di mana orang yang mempunyai adab, dia itu akan dipuji. Dan orang yang tidak mempunyai adab, dia akan mengajak kepada keburukan. Maka adab adalah perkara-perkara yang menghiasi seseorang jika dia mempelajarinya, seperti ucapan Ibnu Hajar di Madarin al-Akbar, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka begitu pun Imam Ibn al-Qayyim, banyak sekali ucapannya seperti dinukil di kitabnya Madarij as-Salihin. Maka disebutkan al-adab ijtima' fi salil khair bil 'abd wa minhu al-ma'dabah wa hiya ta'am alladhi yastami' alayhi an-nas. Maka adab adalah kumpulan kebaikan dari akhlak-akhlak yang mulia pada seorang hamba. Dan adab diambil dari ma'dabah. Ma'dabah adalah makanan yang disenangi manusia sehingga manusia berkumpul padanya untuk memakan makanan tersebut. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa adab adalah ditafsirkan oleh para ulama merupakan seseorang yang mengambil dari akhlak-akhlak yang baik yang menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Maka berkata Aidho Ibnu Qayyim di Madarij as-Salikin, Wa haqiqatul adab isti'mal al-khuluq al-jamil. Isti'malul khuluq al-jamil. Bahwa hakikat dari adab adalah seseorang yang dia menggunakan pakaian akhlak yang indah, akhlak yang mulia, the good manner. Maka dia di sini akan dicintai oleh manusia. Maka ini yang dikenakan dengan al-adab. Dan juga menukilkan Ibnu Qayyim dari ucapan para ulama, al-adab huwa istiqmal ma yajmulu min al-aqwal wal a'mal wal ahwal. Maka adab adalah menggunakan perkara-perkara akhlak yang baik pada ucapannya dan pada perbuatannya dan pada segala keadaan. Dan dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, al-adab huwa an takuna ala ta'lim ala ta'alimil kitab wa sunnah zahiran wa batinan. Maka adab itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan sunnah dan mempraktikkannya secara zahir dan secara batin. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim dari Madarij Salikin, al-adab huwa ad-dinu kulluhu. Bahwa adab itu adalah semua yang diajarkan di Al-Quran dan sunnah dari agama. Maka berkata Asyik Sidrul Aurat minat adab. Menutup aurat adalah dari adab. Seperti manusia menutup aurat, para perempuan lebih lagi menutup aurat, maka ini dari adab. Wal wudhu, wabuslul janabah minat adab. Dan melaksanakan wudhu sebelum sholat. Dan mandi junub, bagian junub sebelum sholat, ini dari adab. Wa tatahhur minal khabath minal adab. Dan seseorang yang mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang najis, membersihkan dari BAB dan BAK, ini juga dari adab. Maka kesimpulannya kita bisa menyebutkan apa itu adab. Yang mana kita memberikan bab di dalam pembahasan kita, wahai para penuntut ilmu, beradablah terlebih dahulu sebelum kalian menuntut ilmu. Apa itu makna adab? Kesimpulannya, al-adab adalah ijtima' fi salul khair fil adab. Wafaq al-kitab wa sunnah zahiran wa batinan. Makna al-adab adalah kumpulan dari perkara-perkara yang baik pada seorang hamba, yang mana perkara-perkara yang baik ini berlandaskan dari Al-Quran dan sunnah, diamalkan secara zahir dan batin. Maka ini dia yang diinginkan dengan adab. Maka sudah mulai pembahasan kita jelas. Pembahasan kita di nasihat yang keempat ini adalah, wahai para penuntut ilmu, beradablah, mencari adab, mempelajari adab sebelum kalian menuntut ilmu. Seperti tadi, adab itu apa? Menggunakan akhlak yang baik. Sehingga sebelum menuntut ilmu, dijadikan di dalam hati menuntut ilmu untuk siapa? Untuk Allah. Ikhlas. Bukan untuk mencari dunia. Agar kelak dijadikan sebagai mudir pondok pesantren. Atau menuntut ilmu dengan tujuan nanti mendapatkan gelar-gelar dan mendapatkan dunia. Tidak. Ini tidak beradab. Tetapi mempelajari adab. Menuntut ilmu niatnya ikhlas untuk Allah. Dan contoh juga orang yang beradab dalam menuntut ilmu. Di sini dia pelajari bahwa penyakit menuntut ilmu apa yang menghancurkan kibir, sombong. Maka dia hilangkan sombong sebelum dia menuntut ilmu. Ini contoh dia beradab sebelum menuntut ilmu. Dan hasad, iri dan dengki dia hilangkan. Ini pun dia telah sukses dalam mengambil adab sebelum menuntut ilmu. Dan menjauhi ujub dan riya dalam amal, dalam menuntut ilmu. Maka ini pun termasuk dari contoh mengambil adab, mempelajari adab sebelum dia mengambil ilmu. Dan sekarang kita sebutkan bahwa permasalahan adab, apakah dia itu sumbernya dari mana? Kita jawab sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita adalah al-qudwah fil adab. Nabi kita adalah contoh, the prime untuk permasalahan pengambilan adab. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah telah disifatkan Nabi kita mempunyai akhlak yang paling mulia. Adapun di dalam Al-Quran, seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang makanya, maka sungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala adabin 'adzim. Engkau mempunyai adab yang agung, mempunyai akhlak yang agung, yang mana akhlak ini dari Al-Quran yang diturunkan, ilmu Al-Quran kepada dari Allah, dan dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia dengan adab-adab dari Allah. Maka ayat ini telah ditafsirkan alhamdulillah oleh salaf. Telah datang dari Ibnu Abbas, ucapan Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka engkau itu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, dinun 'adzim. Yakni mempunyai seluruh agama yang merupakan akhlak yang agung. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas. Dan ini ayat yang disebutkan, innaka ala dinin adzim wa huwal Islam. Bahwa engkau mempunyai agama yang sangat agung dan akhlak yang sangat agung, yakni akhlak dan agama Islam. Maka tafsir Ibnu Abbas ini barakallahu fikum, dia bisa naik kepada paling sedikit hasan digoyeni ataupun sahih muslim. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas, innaka la'ala khuluqin 'adzim ay dinin 'adzim. Maka hadis ini sanadnya adalah sanad yang dhaif karena Ali tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan juga makna Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalha, tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan juga Abu Saleh, Abdullah bin Saleh Katibulay, dia diriwayatkan oleh para ulama. Maka sanadnya dhaif. Namun telah datang riwayat yang lain dari silsilah Al-Kufiyyin. Disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, haddatsana Muhammad bin Sa'ad, haddatsani abi, haddatsani ammi, haddatsani abi an abihi an Ibnu Abbas. Maka di sini sanadnya dhaif dari silsilah Al-Kufiyyin. Maka dari dua jalan ini, yang pertama dari jalan Ali bin Abi Thalhah, yang mana dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas, dhaif seperti ucapan Bukain. Dan silsilah Al-Aufiyin juga dhaif. Maka paling tidak hadis ini ataupun asar ucapan Ibnu Abbas ini berangkat kepada Hasan bin Ghairi. Dan maknanya adalah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sehingga rujukan untuk mempelajari adab adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh sebab itu, seperti contohnya Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dia meriwayatkan dari hadis-hadis Nabi tentang bagaimana akhlak Nabi. Dan juga Imam At-Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis khusus sama ilmu Madiyah, bagaimana di antaranya akhlak-akhlak perbuatan Nabi. Maka rujukan seorang ingin mempunyai adab adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan merujuk kepada kitab-kitab dari kitab psikologi bagaimana adab kepada anak menurut pemikiran orang-orang barat, hadir orang-orang ahli filsafat misalnya dari Aristoteles, Plato dan Algoritma dan yang lainnya dari orang-orang kafir terdahulu. Maka tidak butuh kita kepada ajaran mereka. Maka barang siapa yang ingin mempelajari adab, ambillah dari sunnah-sunnah Nabi dan ambil dari Al-Quran. Dan begitu pun pendalilan yang lain bahwa Nabi adalah masdar dari adab yang mulia, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Maka telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari diri sekalian. Azizun alaihi ma'anittum. Yang mana dia itu sangat merasa sedih dari penderitaan kaum muslimin dan sangat haris, sangat semangat untuk mengajari ilmu kepada kaum muslimin dan semangat menyelamatkan kaum muslimin dari kebodohan-kebodohan. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sesama kaum muslimin, Nabi Muhammad itu sangat cinta. Ini pendalilan di Al-Quran. Ada pun pendalilan di dalam hadis bahwa Nabi mempunyai akhlak yang mulia dan dia sumber dari pelajaran akhlak yang mulia. Datang di dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Di mana saat Ummu Hisham bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, ambi ini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qalat alastaqra al-Qur'ana? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana al-Qur'an. Maka berkata Sa'ad bin Hisham, seorang tabi'i, kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri nabi kita radhiyallahu anha, bertanya tentang bagaimana akhlak nabi kita. Dijawab oleh Aisyah tanpa panjang dan lebar, kamu membaca Al-Quran atau tidak? Tentu, kalau begitu, fa'inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Kalau kamu baca, maka di sana ada adab-adab yang agung, perintah adab-adab yang agung, itulah akhlak nabi. Maknanya nabi realistis, merealisasikan dari adab Al-Quran di dalam kehidupan keseharian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sana datang dari sahabat yang lain yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyadda haya'an min al-adraq fi khudrihi. Fa idza ra'a shay'an yaqahu arafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dari sifat adab yang baik Nabi adalah asyaddu haya'an min al-adraq. Nabi itu paling malu, lebih malu dari para perempuan-perempuan rawan yang dipingit. Maka Nabi itu karena sangat malu, antara lisan dengan hatinya itu sama. Fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Maka jika Nabi mempunyai sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, marah karena menyelisihi sunnah, marah karena tidak sesuai syariat Allah, akan tergambar di wajahnya kemarahannya. Maka ini dari sifat Nabi, yang mana dia mempunyai akhlak yang mulia. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang mana datang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Maka sungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka hadis ini datang dari berbagai sahabat. Namun kita ambil satu dari sahabat Abi Hurairah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan juga oleh Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Ajlan An-Al-A'a An-Abi Saleh An-Abi Hurairah. Maka hadis ini sanadnya hasan. Karena Muhammad bin Ajlan Saduq Hasanul Hadis. Adapun Al-Qa'a ila Al-Qa'a Ibn Hakim. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan Muhammad bin Ajlan Saduq Hasanul Hadis. Maka inilah pendalilan dari Al-Quran dan sunnah tentang masdar, sumber. Kita mengambil dari adab, akhlak yang mulia itu dari akhlaknya Nabi. Karena disebutkan tadi di hadis Aisyah, akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang mempunyai adab, maka dia akan sukses di dunia dan di hari akhir. Maka barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di hari akhir, maka betapa banyak manusia yang berangan-angan dan menjadikan kehidupan itu seluruhnya hanya mencari kesuksesan dunia saja. Adapun hari akhirat itu urusan lain. Yang penting saya di dunia jaya raya, kaya raya, mempunyai apa yang dimimpikan. The dream is come true, mempunyai villa, mempunyai mobil, dan sebagainya. Maka kebanyakan manusia mengharapkan hanya keutamaan dunia. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan di dua tempat dalam keadaan jaya dan kaya, maka raihlah adab yang mulia. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarij Salikin, jalan yang kedua halaman 368, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Maka adabnya seseorang, jika seseorang mempunyai adab, dia adalah tanda dari kejayaannya dan kebaikannya. Wakilatu adabihi unwanu syafawatihi wa bawarihi. Adapun jika dia tidak mempunyai adab, maka ini adalah alamat dari terpuruknya dan jatuhnya dia karena tidak mempunyai adab. Pemastuji bahwa dunia wal akhirah tidak ada, maka tidaklah yang akan menyebabkan seseorang bahagia di darain di dalam dua tempat di dunia dan hari akhirat, di antaranya adalah kebaikan dari adab. Wakastuji bahwa permanuhuna misli illa fi adab, maka jika ingin mengetahui bagaimana seseorang diharamkan dari kejayaan dunia dan dari akhirat dikarenakan tidak mempunyai adab. Maka adab yang diinginkan di sini seperti tadi kita sebutkan, adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka adab-adab yang diinginkan adalah mengamalkan segala ajaran Islam. Dan di sana banyak sekali ucapan-ucapan as-salafus shalih, baik dari kelompok tabi'in dan itba'at tabi'in, yang mana mereka hidup dalam keadaan menuntut ilmu. Dan mereka mewasiatkan kepada kita semua agar jangan lupa mendahulukan adab sebelum menuntut ilmu. Maka disebutkan asar karena ashabu Abdullah bin Mas'ud yarhiluna ilaihi fayamduruna ila samtihi wahadihi wayatasabahuna bihi. Bahwa dulu para tabi'in, jika dia datang kepada seorang sahabat yang agung dari segi keilmuan Abdullah bin Mas'ud, yarhiluna ilaihi, yang mana mereka melaksanakan safar yang jauh untuk bertemu dengan sahabat yang alim ini, apa yang dilakukan oleh para nabiin? Bayang dukuna ila santi. Maka mereka melihat Ibnu Mas'ud dari husnul qulub wa hadhi, dan dari as-sakinah wal waqar, dan dari sakinahnya dia, dari akhlaknya yang baik dan ketenangannya dia, dan juga ayat tasabbahu nabi. Kemudian mereka mengambil dari akhlak-akhlak yang mulia dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka inilah dari gambaran bagaimana para tabi'in mengambil ilmu dari Abdullah ibnu Mas'ud, mengambil dari sampai maknanya adalah husnul hayat, kebaikan akhlak, dan sakinah wal waqar, dinamakan al-hajjih ataupun haji. Melihat bagaimana ketenangan dia dalam berpikir dan dalam berbicara, akhlak yang baik, dasar satu wajah seperti Ismail dan sebagainya, maka ucapan ini dinukilkan oleh Al-Qasim Ibn Salam di kitab Nagore Bila Hadith. Dan begitu pun ucapan Al-Hasan Al-Basri, seperti dikatakan, dinukilkan darinya, karena rojul ليخرج بأدب نفسه السنتين ثم السنتين. Maka belum seseorang jika dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan menuntut ilmu adab bagi dirinya terlebih dahulu 2 tahun. Kemudian setelah itu 2 tahun dia belajar ilmu. Maka di sini adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mana dia menasihati agar kita sebelum menuntut ilmu, menuntut adab untuk diri kita sendiri selama 2 tahun. Kemudian setelah itu baru menuntut ilmu, agar ilmu yang dia dapat tidak rusak dikarenakan kurangnya adab. Kemudian juga terdapat asar yang lain dari Ittiba' at-Tabi'in tentang Syekhnya Imam Al-Bukhari yang agung, yang dilakabi dengan Hayatul Wadi, Direktur Syekh Udah Ular Tanah Pasir, bernama Ali Ibn Madini. Maka disebutkan muridnya bernama Abbas Al-Ambari, kanu yang membunuh Hiyama Ali Ibn Madini. Bahwa dulu disebutkan bahwa murid-murid Ali Ibn Madini, mereka menulis dari salatnya Ali ibn Madini. Wa qu'uduhu wa libasuhu. Dan duduknya Ali ibn Madini bagaimana beradab, dan pakaian yang dipakai oleh Ali ibn Madini bagaimana dia berpakaian. Wa kullu shay'in yaqulu wa yaf'alu aw nahaha. Maka semuanya murid-muridnya menukilkan, dulu dia berucap demikian dan melaksanakan demikian, yang semuanya kembali kepada adab-adab yang mulia. Maka dari sini ya ibadallah, kita mengetahui bahwa Ali Ibn Madini dia adalah seorang yang agung dari guru-guru Imam Al-Bukhari. Maka Ali yang agung ini dilihat oleh murid-muridnya semuanya mempunyai akhlak yang mulia. Dicatat bagaimana pakaiannya, tidak musbil, pakaian yang menggunakan komis, pakaian berwarna putih, pakaian yang lebih baik daripada warna yang lain. Bagaimana duduknya yang penuh adab, bagaimana sholat malamnya, dan bagaimana dia berusaha memberikan pelajaran dan beradab dengan murid-muridnya dan guru-gurunya seperti itu. Maka inilah dari beberapa ucapan-ucapan dan perbuatan salaf. Dan begitu pun ucapan Sufyan Ats-Tsauri, dia seorang Itba' at-Tabi'in. Kana rajul idza arada an yaqbal al-hadits ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, dulu di zaman kami, pada guru-guru kami, jika mereka ingin menulis karya-karyanya menuntut ilmu, maka dia belajar adab, akhlak yang baik, wa ta'abbad, dan menjadi ahli ibadah terlebih dahulu, melaksanakan peribadatan-peribadatan. Di istrinya sana sebelum dia menuntut ilmu, selama 20 tahun, baru dia menuntut ilmu. Dia menjadi da'i yang besar, bahkan rujukan di Indonesia. Tetapi akhirnya baik. Tidak dia menjadi rujukan di Indonesia tetapi arogan. Tetapi dia mengajak kepada manhajnya dan kepada firqah golongannya. Maka ini bukan dari hasil tarbiyah dari adab yang baik. Maka dikatakan tadi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika ingin menuntut ilmu, pelajari adab dan menjadi ahli ibadah selama 20 tahun baru setelah itu menuntut ilmu. Dan begitu pun berkata Abdullah Ibn Mubarak, alim ulama dari Itba' at-Tabi'in dari Mesir, berkata kepada Makhlad Ibn Husain, nahnu ila kathirin minal adab, ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Disebutkan oleh Makhlad Ibn Husain, kata Ibn Mubarak, bahwa kita ini lebih butuh kepada akhlak daripada kebutuhan kita dengan menulis hadis, menuntut ilmu. Makanya mereka sangat berihtimam dalam mempelajari akhlak terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu, agar kelak di saat menuntut ilmu dan mendapatkan banyak ilmu, ilmunya akan terjaga dengan adabnya. Tidak arogan, tidak hasad, iri dan dengki dan sebagainya. Dan begitu pun berkata Ibnu Mubarak, "Idza usiba li rajulin lahu ilmun al-awwalin wal akhirin, la ata'assafu ala fawtil liqa'i. Wa idza sami'a rajulan lahu adabun nafs, atamanna liqa'i wa ata'assafu ala fawtihi." Berkata Abdullah bin Mubarak, jika aku disifatkan oleh seseorang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya itu luas dari awal sampai akhirnya, maka aku tidak merasa sedih di saat aku tidak sempat mengambil ilmu darinya. Rihlah talabul ilmu kepadanya. Tidak sedih. Namun, kata dia, jika aku mendengar seorang alim itu mempunyai ilmu dan akhlak yang mulia, maka aku merasa sedih jika aku terlewatkan usiaku belum duduk rihlah kepada orang tersebut. Maka bagaimana para ulama di zaman dahulu, ulama kita seperti Abdullah bin Mubarak, lebih mendahulukan dari orang-orang yang mempunyai ilmu dan akhlak yang mulia, sampai dia akan merasa rugi dan sedih jika tidak sempat duduk bersama mereka. Dan begitu pun berkata Imam Ibnu Sirin, di mana dia meriwayatkan dari keadaan para tabi'in yang hidup di zamannya, yang belajar para kepada para sahabat. Kami yang ta'allamun al-hadiyah, kami yang ta'allamun al-ilm. Manal hadiyah guna adalah akhlak yang baik. Maka dulu, para sahabat di kalangan tabi'in kibar yang belajar kepada para sahabat, mereka itu mempelajari adab-adab dan akhlak yang mulia seperti mereka mempelajari ilmu. Maka bertahun-tahun mereka mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu. Maka dinukilkan ucapan ini di Al-Jami' Akhlaq Ar-Rawi yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan begitu pun tadi ucapan Abdullah bin Umar. Dan berkata Malik bin Anas, berkata Malik kepada pemuda yang semangat belajar dari Quraisy, dikatakan, "Ya bin Akhi, wahai anak saudara, keponakan, ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilma." Yang harus kamu pelajari terdahulu adalah adab, baru setelah itu kamu mempelajari ilmu. Dan disebutkan di kalau tadi Hilyatul Aulia karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, dan juga berkata Malik bin Anas di Al-Jami' di Akhlaq Thawi, "Haqqun 'ala man talaba al-'ilma an yakuna lahu biqarun wa sakinah wa khusyu' wa an yakuna muttabi'an li athar man mada qablahu." Maka wajib bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu agar mengambil adab dari waqar wa sakinah wa khusyu', takut kepada Allah dan tenang penuh kelembutan, dan juga mengikuti dari sunnah-sunnah orang-orang dahulunya, dari sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin dan sunnah-sunnahnya salafus saleh. Dan begitu pun berkata Imam Malik di Siyar Ya'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, dinukilkan oleh Imam Malik bagaimana dulu tabi'in Ibnu Sirin, "Ana Ibnu Sirin qad marida wa takhallafa 'anil hajj, fakana ya'muru man yahujja an yanzura ila hadil Qasim ibn Muhammad." ولبسه ونحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. Maka berkata Imam Malik, dulu Ibnu Sirin di saat dia berniat untuk pergi, kemudian dia tidak bisa mengikuti rombongan untuk haji pada tahun itu. Apa yang dititipkan kepada para haji yang pergi ke Mekah? Berkata Ibnu Sirin kepada para saudara-saudaranya, mohon bagi kalian yang pergi haji dan yang juga telah haji Al-Qasim Ibn Muhammad, agar kalian melihat bagaimana akhlak alim di zamannya Al-Qasim Ibn Muhammad. Bagaimana cara dia berpakaian? Bagaimana akhlak dia? Maka tolong sampaikan kepada kami tentang akhlak dan adab Al-Qasim Ibn Muhammad fayaqadil Qasim. Maka dia kemudian disampaikan kepadanya dan mengamalkan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Al-Qasim. Maka dari sini, para ulama mengambil ilmu dari ulama-ulama di zamannya ataupun setelahnya, dilihat dari akhlaknya. Karena dia perlu belajar akhlak, adat, bertahun-tahun sebelum menuntut ilmu, sehingga ilmu dari kepala Allah dan kepala Rasul, alhamdulillah bisa diambil dengan mudah. Namun akhlak adalah hasil dari pengejauhan paha antara ilmu dengan adab yang dia pelajari. Maka orang-orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun dan tidak mempunyai adab yang baik, maka akan melihat tidak terjadi sinkronisasi antara ucapannya dengan dalil yang dia sebutkan di mimbar. Dan sifatnya yang buruk jauh dengan perkara-perkara yang diajarkan di dalam pelajaran-pelajaran kesehariannya. Maka para salaf terdahulu mendahulukan belajar agar sambil menuntut ilmu, agar ilmu yang dia pelajari sebagai senjata maka diarahkan dengan adab-adab yang baik dalam memegang senjata tersebut. Maka berkata Abdullah bin Wahab, ulama ahli Mesir dari kelompok Iqbal Tabi'in juga, mana qalna min adabi Malik tasaru mimma ta'allamna min ilmih. Dia bagaimana para ulama. Maka aku duduk bersama Imam Malik, dan apa yang aku pelajari dari Imam Malik tentang adab, dia lebih banyak yang aku ambil daripada ilmu hadisnya dia. Maka mengambil adab dari seseorang alim itu bagi para ulama lebih dahulukan. Karena itu adalah hasil pengejauhan Tuhan, hasil synchronization antara dalil yang dipelajari dari ilmu Al-Quran dan Sunnah oleh Imam Malik dengan pengamalan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga para da'i-da'i di zaman dahulu terjadi sinkronisasi antara ucapannya dengan perbuatannya sesuai dengan akhlak Al-Quran dan Sunnah. Maka kembali kepada akar ataupun hadis Aisyah, Hisam Ibn Sa'ad di saat menanyakan bagaimana akhlak Nabi wahai ini, dikatakan, kamu baca Al-Quran atau tidak? Naam, aku baca Al-Quran. Itulah akhlak Nabi. Semuanya di Al-Quran menandakan bahwa para Nabi dan setelahnya para sahabat tabi'in dan ikhba'u tabi'in dan para ulama di zaman ikhba'u tabi'in dan di zaman sekarang, maka mereka mempunyai ilmu dan mempunyai adab. Dan adab-adab mereka sangatlah baik di kasih badan-badan mereka karena pengejauhan dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu pun Ismail Ibn Ulayyah. Berkata Ismail Ibn Ulayyah dari kelompok Ikhba'u Tabi'in ataupun Afwan, di zaman sejam dengan Imam Ahmad, di bawahnya dari Ikhba'u Tabi'in, dari termasuk guru-guru Imam Al-Bukhari, kana yajta'u fi majlis Ahmad nahu khamsata ala au yajiduna nahu khamsun yakin yakubun wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab wasfah. Berkata Ismail bin Ulayyah, dia mempersepsikan di saat dia duduk menjadi murid Imam Ahmad bahwa belajar murid-murid menuntut ilmu dari seantara Nabi kepada Imam Ahmad sekitar 5.000 atau lebih, 5.500, yang karena mereka menulis ilmu hadis sekitar 500. Wal baquna yata'allaquna minhu hasnal adab wastamr. Dan yang lainnya sekitar 4500 mempelajari dan mengambil ilmu adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia dan kesam akhlak yang mulia. Maka inilah para ulama terdahulu. Mereka duduk di kalangan para ulama bukan hanya sekadar mengambil ilmu Quran dan riwayat hadisnya, bukan, tetapi akhlak sebagai realisasi dari sinkronisasi antara Al-Quran Sunnah dengan ilmu yang dia pelajari dan akhlak pengejawantahan tangan di kehidupan sehari-hari. Maka inilah alim yang berbenar. Adapun jika kita di zaman sekarang kita mendengar si Fulan gak terkenal, ternyata setelah kita dia mengajar dengan mengajarkan kebidahan-kebidahan seperti kebanyakan kelompok asufiyah, sangat lemah lembut, keeping smile, selalu tersenyum dan mengatakan apa yang bisa kami bantu, namun mengajak kepada haul, kuburan para wali dan para habaib, lah al-ibrah adalah ilmu kalau Allah dan kalau Rasul, tetapi juga adalah adat ini yang dulu para ulama mengambilnya. Dan yang kafir berkata Ibrahim An-Nakhai, kamu tidak tahu rajula liya'budu anhu nabaru ila sarfi wa ila salatihi wa ila halihi kuma ya'iruna anhu. Maka di zaman Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, bagaimana dulu mereka itu mengambil ilmu dari guru-guru mereka, belajar, mondok pesantren, dibuka pendaftaran baru. Apakah mereka melihat kepada ilmu guru mereka dari pelajaran-pelajaran mereka? Tidak. Kanu ida ar-rajula liyahudu anhu nadharu ila sampah. Maka mereka kebanyakan mendatangi gurunya yang akan diambil ilmu Al-Quran dan Sunnahnya. Lihat dahulu bagaimana ini akhlak. Dan dilihat kepada sholat. Bagaimana dia sholatnya. Dan bagaimana kepada pembicaraannya. Apakah sinkronisasi antara ucapan dia dengan amalan dia? Jika memang akhlaknya baik, tuma ya yurunan, maka akan diambil ilmunya dari dia. Maka bila mendengar pondok pesantren besar di Mekah, dan orangnya yang mengajar adalah orang dari asatidzah kibar. Setelah dia ke sana ternyata salat lima waktu saja masuk. Setiap salat masuk. Kurang dua rakaat. Maka di zaman salat, dia akan ditinggal. Salat saja yang wajib masuk. Tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka bagaimana wajibnya? Kemudian setelah itu melihat bagaimana tentang tahazubnya hizbiyah. Memilih dari para masyayikh tebang pilih fatwa-fatwa yang sesuai yang dia inginkan. Kalau bukan dari Syekh Fulan dan Syekh Alam, maka kita tidak mengambil. Karena mereka adalah para kibar. Maka dipikirnya, kedua masyayikh, ketiga masyayikhnya, maksum. Tidak pernah. Dan dipikirnya ulama ahli sunnah hanya dua masalah tersebut, maka diajaknya manusia kepada tazuk, kepada mengkultus individuan, dan juga mengajak kepada hizbiyah. Kalian kita mustahab, maka tidak berjalan dengan kami, tidak belajar dengan kami, dan bahkan tidak boleh belanja dan masuk kepada kami dan sebagainya. Maka seperti di zaman as-salaf, tidak ada yang akan mengambil ilmunya karena tidak mempunyai adab-adab yang Islam. Begitupun Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Kunna idza aradna an na'budu asy-syai' sa'alnahu an qatamihi wal asabihi wa ma qalihi tumakhraji fa in kana ala istawa fa in kana ala istiwa aqadna anhu wa illa lam ya'ti. Dinukilkan oleh Al-Jurjani dan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya kami itu apa? Bahwa berkata Ibrahim Nafa'i, dulu di zaman kami juga kami ingin mencari guru, kami menanyakan tentang dari mana dia makan dan minum, apakah dari usaha-usaha yang haram, dan bagaimana uang keluar dan orang yang keluar dari dia. Maka jika dia itu dikabari dengan rezeki yang halal, maka kami mengambil ilmu darinya. Jika tidak, maka kami tidak akan mengambil dari ilmunya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari permasalahan Mbak menuntut adab sebelum menuntut ilmu. Mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Maka inilah nasihat kami yang keempat, dan masih ada beberapa permasalahan yang tidak bisa kita berikan karena waktu juga tidak mendukung, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naqafi ilana wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.